Dalilnya adalah al-qiyasu alal ihram wa sujud fi salati adalah qiyas dengan takbiratul ihram dan qiyas dengan sujud dalam salat. Kalau orang itu salat maka takbiratul ihram, terus setelah itu takbir untuk sujud. Wa mimman nassa ala hadza, di antara ulama yang menegaskan adanya takbiratul ihram untuk sujud tilawah, wa jazama bihi, dan menegaskannya di antara para ulama besar mazhab Syafi'i adalah Abu Muhammad Al-Juwayni, Al-Qadhi Husain, dan dua muridnya yang keduanya adalah penulis kitab Tatimah dan kitab Tazhib. Demikian juga Al-Imam Al-Muhaqqiq, Imam peneliti Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ar-Rafi'i, Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, dua-duanya adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sehingga dalam buku-buku fikih mazhab Syafi'i terdapat istilah jika disebut Syekhani maka maknanya adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Sampai-sampai punya gelar khusus dua ulama ini dalam karena kedudukan yang sangat tinggi dalam mazhab Syafi'i. Gelarnya Syekhani. Syekhani dalam buku fikih Syafi'i artinya adalah Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Wahakahu Imamul Haramain, dan Imamul Haramain menceritakan pendapat ini an walidihi sebagai pendapat ayahnya, yaitu Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni. Setelah itu Imamul Haramain mengingkari pendapat ini, pendapat yang mengatakan adanya takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Imam Al-Haramain mengatakan lam ara li hadza aslan wala dzikran. Imam Al-Haramain berkomentar tentang takbiratul ihram untuk sujud tilawah, aku tidak melihat aslan adanya dalil minal Quran wa sunnah yang menunjukkan adanya takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Wala dzikran, tidak pula aku jumpai permasalahan ini takbiratul ihram untuk sujud tilawah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Dan pendapat Imam Haramain inilah yang dikuatkan oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan wa hadzal ladzi qalahu Imamul Haramain zahirun, dan apa yang dikatakan oleh Imamul Haramain zahirun itulah yang benar. Tidak, lam yasbut li syaikh, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala amman yuqtada bihi min as-salafi, juga tidak terdapat keterangan yang sahih dari satupun ulama salaf yang diikuti. Yang bisa jadi dalil berarti sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang melakukan dan mengajarkan hal ini, yaitu sujud tilawah untuk takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Wala ta'arad lahul jumhur min ashabina, dan jumhur mayoritas ulama-ulama Syafi'iyah juga tidak menyinggung-nyinggung tentang masalah ini, tentang masalah takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Wallahu a'lam. mereka kesimpulannya tentang hukum takbiratul ihram untuk sujud tilawah yang benar adalah tidak perlu dilakukan. Ya, tidak ada takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Inilah yang benar, karena tidak ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dari salaf, dari para sahabat yang menunjukkan adanya takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Summa kemudian, jika seorang bersujud tilawah, maka sepatutnya memperhatikan adab-adab sujud fil hay'ah dalam tata cara sujud dan bacaan atau tasbih dalam sujud. Yang pertama adalah hay'ah, bentuk dan tata cara sujud. Maka hendaklah tangan diletakkan lurus sejajar dengan pundak, alal ardi, di atas lantai. Ya, tentang hal ini ada dua pilihan dalam sujud, boleh tangan, posisi tangan sejajar pundak, boleh pula sejajar telinga. Widamu asabi'ah, dan dia rapatkan jari jemarinya. Wayansuha ila jihatil qiblah, kemudian janganlah dia menggenggamnya, jangan digenggam, namun kebalikan menggenggam, jangan digenggam, namun yansuha, namun dia buka tangannya, dia buka jari jemarinya, kemudian jari jemari itu menghadap kiblat. Kemudian adalah dia keluarkan dua telapak tangannya dari lengan baju, sehingga telapak tangan bisa bersentuhan langsung dengan al-musalla, lantai sujud. Karena yang mengatakan, menganjurkan untuk jangan sujud dalam keadaan telapak tangan tertutup lengan baju, tidaklah dikeluarkan sehingga telapak tangan bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Kemudian adalah dia jauhkan dua sikunya dari lambungnya. Siku dijauhkan dari lambung, jangan ditempelkan ke lambung. Wayarfa fatnahu an fakhidaihi, hendaklah perut dijauhkan dari paha. Perut jangan menempel di paha. Perut jangan menempel di paha, namun jauhkan perut dari paha. Dan ini berlaku untuk laki-laki. Dan jika perempuan atau orang yang status kelaminnya tidak jelas, maka tidak perlu menjauhkan siku dari lambung, demikian juga menjauhkan perut dari paha. Lalu diketahui bahasanya khunsa yang dimaksudkan dalam kitab-kitab fikih itu adalah khunsa secara biologis. Yaitu seorang yang punya dua alat kelamin. Dan bukan yang dimaksud dengan khunsa yang disebut-sebut oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab fikih, bukanlah khunsa dalam artian psikologis. Bukan itu yang dimaksudkan. Dan khunsa yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam pembahasan kitab fikih, misal khunsa itu jatah warisannya, jatah warisan laki-laki atau perempuan. Itu adalah khunsa biologis, yaitu seorang yang punya dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki dia punya, alat kelamin perempuan juga ada. Begitu yang dibahas oleh para ulama, misalnya masalah warisan, dia ikut laki-laki atau perempuan, tata cara sholat, ikut laki-laki ataukah perempuan. Untuk menurut ulama yang membedakan tata cara sholat laki-laki dan perempuan, di antaranya adalah An-Nawawi, dia membedakan antara tata cara sholat laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, maka siku, tangan dijauhkan dari rambut, perut dijauhkan dari paha. Sedangkan kalau perempuan, tidak, siku mepetkan ke lambung, perut ditempelkan di paha. Dan An-Nawawi memilih khunsa berkaitan dengan masalah salat itu mengikuti perempuan. Satu hal yang patut diperhatikan, pengertian khunsa dalam kutubul fiqh, dalam buku-buku fiqih. Karena ada orang yang salah paham atau sengaja salah paham dalam masalah ini, mereka membela waria dan orang-orang yang waria dalam pengertian psikologis beralasan dengan adanya pembahasan tentang masalah khunsa di buku-buku fikih. Ini adalah satu hal yang tidak benar karena salah paham atau sengaja menyalahkan pahamnya untuk memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang aneh-aneh dan jeleneh-jeleneh. Dan berkaitan dengan masalah tata cara sujud, apakah antara laki-laki perempuan bersama dengan laki-laki ataukah tidak, ini satu hal yang dimaksudkan oleh ulama, dan telah kita baca pendapat An-Nawawi dalam masalah ini. Tetapi pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tidak ada perbedaan antara tata cara perempuan dengan laki-laki, karena tidak terdapat dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakannya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Solu kama ra'aitumun usolli, adalah kalian sholat bagaimana kalian melihat aku sholat." Dan sabda Nabi ini ditujukan pada laki-laki dan perempuan, sehingga berdasarkan hadis ini, maka pada asalnya tidak ada perbedaan antara tata cara sholat laki-laki dengan tata cara sholat perempuan. Kemudian dalam perkataan An-Nawawi di sini terdapat parameter untuk sujud yang baik atau panjang sujud yang baik. Karena sebagian orang ketika sujud itu berlebihan, overdosis, sehingga disebut oleh para ulama seperti orang yang mau telungkup karena terlalu panjang sujudnya. Dan ada orang yang beranggapan bahasanya sujud yang baik itu membentuk derajat 45 derajat. Ya, tolak ukurnya pakai derajat. Ya, karena tolak ukurnya pakai derajat, ya, sujud yang baik itu 45 derajat, akhirnya ada yang kebelabasan. Ya, bahkan seperti orang yang mau telungkup. Sampai-sampai posisi pantatnya itu ke depan daripada posisi lutut, enggak lurus lutut, bukan lurus lutut, tetapi lebih maju lagi, seperti sehingga seperti orang telungkup. Ini sujud yang tidak benar, Dan ini adalah sujud yang dinilai oleh para ulama sebagai hulu dalam sujud, bagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau La Jadida Fi Ahkami Shalah, demikian juga dikatakan oleh Rasulullah Al-Fawza. Dan bagaimanakah panjang sujud yang benar? Maka di sini panjang sujud yang benar telah disyaratkan oleh An-Nawawi. Bagaimanakah caranya? Caranya cuma mudah, wayarfa betenahu an fakhidai, jauhkan perut dari paha. Sudah itu sujud yang benar, asal perut itu tidak nempel ya, nempel di paha, itu panjang sujud yang benar. Itu tolak ukur untuk panjang sujud yang benar, yaitu perut tidak menempel di paha. Maka tidak sampai derajatnya 45 derajat. Tidak sampai menghasilkan derajat 45 derajat atau bahkan derajatnya lebih lebar lagi, 50 derajat atau namun cukup sekedar perut tidak menempel di paha. Kemudian wayar fa sajidu asafilahu ala ra'sihi. Dan orang yang sujud itu hendaknya dia mengangkat, Allah alam ini maksud kalimatnya, mengangkat bagian-bagian bawah ala ra'sihi atas kepalanya. Allah alam maksud kalimat ini, wa yumakkin jabhatahu, hendaklah dia kokohkan dahi dan hidungnya minal musalla, ke tempat sujud. Tidaklah dia tekankan dahi dan hidungnya ke tempat sujud. Maksudnya yang dimaksud dengan menekan adalah tidak sekedar menempel, menempel setengah hati, kan, tapi dia menempel dan nempelnya itu benar-benar nempel. Dan bukanlah yang dimaksudkan adalah seluruh tumpuan badan tertumpu di dahi dan hidung. Bagaimana orang yang sujud seperti orang mau telungkup, itu tumpuan badan semua di kepala. Bukan demikian yang dimaksud dengan tamkin dalam sujud. Wadma'innu fi sujudihi, dan tenang dalam sujud, jangan tergesa-gesa. Kemudian bacaan ketika sujud tilawah. Para ulama Syafi'iyah mengatakan hendaklah dia membaca dengan apa yang dia baca dalam sujud dalam salat. Maka dia katakan sebanyak 3 kali Subhana Rabbil A'la. Ini merupakan bacaan salat. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu صوره وسقى سمعه وكسره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. Ya Allah, hanya padamu aku bersujud, padamu aku beriman, padamu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada zat yang menciptakan wajah dan yang membentuk gambar wajah, dan zat yang menciptakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Maksudnya Allah, dan Allah adalah sebaik-baik pencipta. Ya, berkaitan dengan bacaan ini, maka disebutkan di takhidnya, bacaannya ini diatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, dari Ali bin Abi Thalib secara ringkas dan secara panjang. Dan di sana disebutkan bahasanya anna hadza anna hadza dzikra fi sujudi ammah. Sebutkan bahasanya zikir ini adalah zikir dalam sujud secara umum. Artinya sujud salat dan sujud di luar salat. Adapun riwayat yang mengatakan kalau bacaan ini adalah khusus untuk bacaan tilawah atau sujud tilawah, maka itu lain lagi. Itu dari jalurnya Aisyah, dikatakan oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad dan seterusnya. Akan tetapi Muntakik mengatakan kalau hadis Aisyah ini adalah hadis yang lemah. Karena hadis dari jalur Khalid Al-Hidha dari Abu Aliyah. Atau Khalid tidak mendengar dari Abu Aliyah sebagaimana kata Imam Ahmad. Oleh karena itu hadis ini adalah hadis yang sebenarnya dhaif, meskipun kalau dilihat sekilas adalah sahih. Oleh karena itu hadis ini dibawakan oleh Semukbil dalam kitabnya Ahaditsul Mu'allah Dhahiruha As-Sihah. Hadis-hadis yang cacat meskipun jika dilihat sekilas adalah nampaknya sahih. Demikian juga mengatakan Subuhung Kudus Rabbil Malaikati Waruh. Ini adalah bacaan sujud Subuhung Kudus Rabbil Malaikati Waruh. Kalau sempat kita ini jadi bacaan setelah salat witir. Subuhung Kudus Rabbuna Warabbul Malaikati Waruh. Namun saya belum dapatkan keterangan riwayat atau penjelasan yang mengatakan adanya bacaan Subuhung Kudus untuk bacaan setelah witir. Yang jelas itu bacaan sujud. Fadha kulluhu, maka ini semua bacaan, tiga bacaan tadi, Subhana Rabbil A'la, kemudian Allahumma laka sajadtu, kemudian bacaan Subuhung Kudus, semuanya ini tadi adalah bacaan yang diucapkan dalam sujud dalam sholat dan boleh dipakai dalam sujud tilawah. Kalau para ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk mengucapkan dalam sujud tilawah, Allah maktub li indaka biha ajra, ya Allah catatlah untukku di sisimu pahala, wa ja'alha li indaka dhihra, dan jadikanlah pahala tersebut dan simpanan di sisimu, wa ba'anni biha wizra, hilangkanlah dosaku karenanya, waqbalha minni, dan terimalah sujud tersebut dariku atau bacaan tersebut dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Kata Nawawi, bacaan ini adalah bacaan khusus untuk sujud tilawah, beda dengan tiga bacaan yang lewat. Kalau tiga bacaan yang lewat tadi adalah bacaan untuk semua sujud atau bacaan sujud dalam sholat yang bisa dipakai, yang bisa juga dibaca dalam sujud tilawah. Nah kalau bacaan ini, nah inilah bacaan yang khusus dibaca untuk sujud tilawah. Kata An-Nawawi, maka patutnya kita selalu yuhafid alaihi, rutin untuk melakukannya, selalu melakukannya, selalu mengucapkannya. Berkaitan dengan bacaan Allahumma ktub li indaka biha ajra, ada catatan kaki bacaan yang dihadkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Dari Ibnu Abbas marfu'an sabda Nabi, wa ma'ahu kisatu sajarah, dan disebutkan kisah pohon. Ini ada pohon, pohonlah yang pertama kali mengucapkan bacaan di atas. Tentang satu hadis ini Tirmidzi mengisyaratkan dhaifnya, kelemahannya, karena Tirmidzi mengomentari hadis ini dengan hadis gharib. Demikian juga di sini didaifkan oleh Al-Uqayli. Dan sebab daifnya adalah karena ada salah satu perawinya yang majhul. Kesimpulannya, fal hadisu wahin, maka hadis ini lemah sekali. Maka tentang adakah bacaan khusus untuk sujud tilawah, adakah bacaan khusus untuk sujud tilawah, mungkin ada satu hal yang diperselisihkan oleh ulama berkaitan dengan status hadisnya. Ada sebagian ulama mengatakan ada jika dia menerima hadisnya, dan dia mengatakan tidak ada bacaan khusus untuk sujud tilawah. Jika beliau menilai semua hadis tentang bacaan khusus dalam sujud tilawah itu lemah. Misal bacaan yang lewat Allahumma sajadah wajhi lilladzi khalaqahu dan seterusnya, maka tadi disampaikan kalau ini adalah dhaif, didaifkan oleh sebagian ulama semacam Mukbil dan Muhaqqiq kitab Tibyan. Dan sebagian ulama menghasankannya semacam Al-Albani. Al-Albani menghasankan hadis ini, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu dan seterusnya. Disebutkan oleh Al-Ustaz Ismail Abdurriq, berartinya buta, yang juga adalah seorang yang buta, dalam bukunya At-Tafsir, bahasanya bacaan yang dibeli oleh Syafi'i untuk dibaca dan diucapkan dalam sujud tilawah adalah kalimat Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maksudnya Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kita adalah lamaf'ula. Itu adalah lamaf'ula akan ditepati dan akan dilakukan. Berkata dengan kutipan Ismail Abdurri ini, An-Nawawi berkomentar, nukilan dari Syafi'i ini adalah satu hal yang sangat-sangat aneh. Meskipun bahwa hasanun dilihat dari sisi makna baik, dilihat dari sisi nukilan aneh. Mungkin An-Nawawi mengatakan nukilan dari Syafi'i ini adalah aneh karena nukilan ini tidak dikenal di antara para ashabu Syafi'i. Tidak disebut-sebutkan dan tidak disinggung. Meskipun secara sisi makna baik. Kenapa sisi makna baik? Karena zahir Al-Quran yang tadi menunjukkan pujian bagi orang yang mengucapkannya dalam sujud. Itu alasan sehingga dia mengatakan hasanun. Dan kita katakan ini adalah istihsan akli. Ini adalah istihsan akli, penilaian baik semata-mata logika. Ya, bacaan sujud kita harus mengikuti waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita katakan tidak ada bacaan khusus untuk sujud tilawah, ya maka bacaan sujud secara umum, bacaan sujud dalam salat itu yang dipakai. Yang berdalil itu yang dipakai. Adapun cuma dilihat maknanya bagus, dan itu adalah bacaan di Quran, dilihat nampak maknanya bagus, dan ini dikatakan baik juga dibaca dalam sujud tilawah, maksudnya istisanul akli, ada anggapan baik berdasarkan semata-mata logika yang ini tidak bisa jadi dasar dalam masalah ibadah. Dan Allah mengatakan fayustahabu, maka dianjurkan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan ini seluruhnya. Dan setelah maka An-Nawawi menganjurkan untuk membaca semua bacaan tadi. Nanti tiga bacaan yang pertama kemudian ditambah Allahumma maktub li inka tabiha asyra, ditambah lagi subhana rabbina in inka nawadu rabbina lamakula. Dianjurkan untuk mengumpulkan semua bacaan-bacaan tadi, dan dianjurkan juga untuk berdoa ma'aha setelah bacaan-bacaan tadi dengan doa yang dia inginkan tentang urusan dunia, untuk tentang urusan akhirat dan tentang urusan dunia. Akan tetapi seandainya orang itu mencukupkan diri dengan sebagian bacaan, maka dia telah melakukan tasbih. Ya, dia telah melakukan tasbih yang disyariatkan dalam sujud tilawah. Seandainya tidak bertasbih ya, sama sekali, aslan sama sekali, maka dia dinilai juga telah melakukan sujud tilawah. Persis sebagaimana sujud dalam sholat. Jika seorang bersujud dalam sholat dan tidak baca apa-apa, cuma sujud saja, maka telah sah. Nah, menurut Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau yang mengatakan bahasanya bacaan sujud tilawah, bacaan dalam sujud itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena bacaan dalam sujud itu diperselisihkan status hukumnya. Ya, kalau Hanabilah mengatakan wajib, kalau Syafi'i mengatakan itu sunnah dan tidak wajib. Kalau kalau sunnah dan tidak wajib, maka seandainya orang itu cuma sujud, enggak baca apa-apa, kemudian berdiri lagi, kemudian bangkit, kemudian duduk dalam sholat, maka sujudnya sah. Dan kalau itu wajib, bagaimana Hanabila mengatakan bacaan sujud dalam sholat itu wajib, dan mereka punya kaidah meninggalkan yang wajib secara sengaja membatalkan sholat. Maka orang yang sujud dalam sholat cuma diam saja, tidak baca apapun dengan sengaja, maka batal sholat. Dan pendapat yang benar tentang masalah bacaan sujud itu hukumnya sunnah atau wajib, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, hukumnya adalah wajib. Jadi ada pendapat yang dikasihkan oleh Syaikhul Muslim Al-Abbas dalam syarah beliau untuk kitab Adabul Masjid ila Salah, karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian jika dia telah selesai dari bertasbih kemudian berdoa yang bebas, maka adalah dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Maka di sini An-Nawawi menyampaikan bahasanya dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud tilawah. Maka memperbanyak doa dalam sujud itu berlaku untuk semua sujud, tidak hanya sujud dalam sholat, apalagi cuma sujud akhir dalam sholat. Bagaimana pemahaman yang tersebar luas di tempat kita, dianggap bahasanya memperbanyak doa dalam sujud cuma untuk sujud rakaat terakhir sebelum salam, sebelum tasahud akhir. Yang benar dianjurkan untuk memperbanyak, untuk banyak-banyak berdoa dalam semua sujud, baik sujud sholat fardu ataupun sholat sunnah, bahkan sujud tilawah meskipun itu di luar sholat, sujud tilawah, sujud sahwi ataupun sujud syukri. Semua sujud yang masuk, ya, semua sujud yang disyariatkan dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa dalam sujud tersebut, tidak hanya sujud dalam sholat. Kemudian hal yang fakir ila salami, apakah dibutuhkan salam dalam sujud tilawah? Apakah ada salam dalam sujud tilawah? Tentang masalah ini ada dua pendapat, yaitu merupakan pendapat nas tegas, perkataan tegas Syafi'i. Jadi Syafi'i punya dua pendapat, dan dua pendapat Syafi'i ini adalah dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang paling kuat menurut penilaian jumhur ulama Syafi'iyah, bahasanya sujud tilawah salam itu dibutuhkan dalam sujud tilawah sebagaimana perlu takbiratul ihram dalam sujud tilawah, sehingga jadilah sujud tilawah itu seperti sholat jenazah. Ya, pendapat ulama yang mengatakan ada salam dalam sujud tilawah ini dikuatkan apa dalilnya adalah disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud, kata An-Nawawi sanadnya sahih, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Anukana idza qara'at sajdah, sahabat Ibnu Mas'ud jika membaca ayat sajdah, sajadah maka beliau bersujud, summa sallama, kemudian mengucapkan salam setelah sujud tilawah. Maka dalilnya adalah perbuatan sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Pendapat yang kedua, tidak perlu ada salam sebagaimana sujud tilawah dalam sholat, itu tidak pakai salam. Alasannya, tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya salam setelah sujud tilawah. Alal awal, jika kita memilih pendapat pertama yang mengatakan ada salam dalam sujud tilawah di luar salat, maka apakah perlu tasahud dulu sebelum salat ataukah tidak? Di sini ada dua wajah, ada dua pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat yang paling kuat, tidak perlu tasahud sebagaimana tidak perlu berdiri. Sebagian ulama Syafi'iyah mengumpulkan dua permasalahan ini dan mengatakan masalah tasawuf dan salam untuk sujud tilawah ada tiga pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Pendapat yang paling kuat, harus pakai salam namun tidak perlu tasawuf. Pendapat yang kedua, dua-duanya tidak perlu. Pendapat yang ketiga, harus dua-duanya, tasawuf dulu baru salam. Di antara ulama salaf yang mengatakan perlu salam dalam sujud tilawah di luar salat adalah Muhammad bin Sirin tabi'in, Abu Abdurrahman Az-Zulami, Abu Al-Ahwat, Abu Al-Qilabah, dan Ishaq bin Rahuya. Sedangkan ulama yang mengatakan tidak perlu salam dalam sujud tilawah di luar salat, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Yahya Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, nah ini tabi'in, Yahya bin Wasab, dan ini pendapat Imam Ahmad. Ini semua adalah permasalahan dalam kondisi yang pertama, yaitu sujud tilawah di luar sholat. Kesimpulannya, untuk tasahud, tidak ada tasahud dalam sujud tilawah. Tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlukah salam dalam sujud tilawah di luar sholat? Maka kita katakan, jika memang benar nukilan dari pendapat dari perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud, maka pendapat yang mengatakan salam, ada salam setelah sujud tilawah adalah pendapat yang kuat, dengan mengambil kaidah pendapat sahabat adalah hujjah jika tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Jika memang tidak benar, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak perlu salat. Ya, ini berkaitan dengan kaidah yang kita pakai. Kita usul fikihnya gimana? Kalau kita pakai kaidah pendapat sahabat adalah hujjah, jika tidak diselisih oleh sahabat yang lain, maka adanya salat dalam sujud tilawah di luar salat adalah satu hal yang kuat. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah di dalam sholat. Untuk sujud tilawah dalam salat maka tidak perlu takbiratul ihram karena sudah salat sudah takbiratul ihram. Salatnya sudah pakai takbiratul ihram, enggak perlu takbiratul ihram lagi. Kemudian dianjurkan tidak wajib ya, dianjurkan untuk takbir ketika mau sujud. Dan tidak perlu mengangkat ya, mengangkat tangan. Dan dianjurkan untuk takbir ketika bangkit dari sujud. Inilah pendapat yang benar, yang masyhur, dan inilah pendapat jumhurul fuqaha. Namun ada ulama yang berpendapat tidak perlu takbir. Itu pendapat Abu Ali bin Abi Hurairah yang merupakan ulama Syafi'iyah. Dia mengatakan tidak perlu mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika mau sujud, demikian juga ketika bangkit dari sujud. Ini yang benar adalah takbir ketika mau sujud dan bangkit dari sujud. Wal ma'ruf al-awwal, dan yang terkenal adalah pendapat yang pertama, dan itulah pendapat yang lebih benar. Ditambahnya adalah pendapat mengingat, apalagi ini juga pendapat jumhur fuqaha. Jumhur kali sikit. Adapun adab dalam gerakan sujud dan bacaan sujud, maka sebagaimana keterangan yang telah lewat untuk sujud di luar salat. Kecuali, namun ada adab tambahan, jika orang yang sujud tilawah dalam salat tersebut adalah seorang imam, maka sepatutnya bacaan sujud tilawahnya jangan panjang-panjang, jangan kelamaan. Kecuali jika dia yakin bahasanya para makmumnya adalah orang-orang yang suka atau memilih dipanjang-panjangkan. Kemudian untuk sujud tilawah, jika seorang itu bangkit dari sujud tilawah, maka langsung berdiri dan jangan duduk istirahat. Langsung berdiri dan jangan duduk istirahat. Kata An-Nawawi, bila khilaf. Tidak ada khilaf ulama tentang tidak perlu, tidak adanya sujud istirahat setelah sujud tilawah dalam sholat. Tidak ada khilaf. Dan ini adalah masalah-masalah yang ghoribah, masalah-masalah yang jarang dibahas. Qala man nassa 'alaiha. Dikit sekali orang yang menegaskan hukum dalam masalah ini. Dan di antara ulama yang menegaskan masalah ini adalah Qadhi Husain, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Baghawi dan Ar-Rafi'i. Tiga ulama ini menegaskan tidak ada sujud, tidak ada duduk istirahat setelah sujud tilawah dalam sholat. Langsung berdiri. Ini berbeda dengan sujud dalam sholat. Karena pendapat yang benar, ini adalah pendapat tegas Asy-Syafi'i, ini adalah pendapat yang terpilih, ya, terdapat banyak hadis yang sahih tentangnya, baik riwayat Bukhari ataupun yang lainnya, adalah dianjurkan duduk istirahat setelah sujud kedua di rakaat yang pertama. Di rakaat yang pertama untuk semua salat. Demikian juga di rakaat yang ketiga jika salatnya 4 rakaat. Maka kalau untuk salat atau sujud dalam sholat, maka ada duduk istirahat. Tentang duduk istirahat dalam sholat setelah sujud sholat, maka sebenarnya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya Syafi'i, dianjurkan untuk sujud, untuk duduk istirahat untuk semua orang yang sholat, baik tua ataupun anak muda, ataupun yang lainnya. Diajukan secara mutlak. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan duduk istirahat. Pendapat yang ketiga, pendapat Syekhul Islam Taimiyah mengatakan disyariatkan untuk duduk istirahat bagi orang yang membutuhkan duduk istirahat, yaitu untuk orang yang gemuk dan orang yang tua. Dan tidak ada duduk istirahat untuk orang yang tidak membutuhkan duduk istirahat. Untuk orang yang kurus, orang yang masih muda, tidak perlu duduk istirahat. Dari tiga pendapat ulama ini, pendapat yang benar adalah sebagaimana yang dipilih oleh An-Nawawi, yaitu pendapatnya Asy-Syafi'i. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah, yaitu dianjurkan untuk sujud, untuk duduk istirahat dalam salat untuk semua orang, orang tua ataupun anak muda, gemuk ataupun tidak gemuk. Nah, kapan itu sujud istirahat dilakukan? Maka An-Nawawi yang mengatakan rakaat pertama untuk semua salat. Dan rakaat ketiga untuk salat yang empat rakaat. Maka kalau kita perhatikan perkataan An-Nawawi, yaitu sujud duduk istirahat adalah setelah sujud kedua dari rakaat pertama untuk semua salat. Maka ada duduk istirahat dalam witir rakaat pertama, witir yang tiga rakaat. Namun tidak ada duduk istirahat untuk rakaat kedua, untuk rakaat kedua ketika menuju rakaat ketiga dalam sholat witir tiga rakaat. Karena sujud, karena duduk istirahat posisinya cuma dua. Rakaat pertama untuk semua sholat, baik sholatnya dua rakaat, ataupun tiga rakaat, ataupun empat rakaat. Rakaat pertama untuk semua sholat, yang kedua adalah rakaat ketiga ketika menuju rakaat keempat untuk sholat, yaitu sholatnya empat rakaat. Kemudian, jika orang telah bangkit dari sujud tilawah dalam sholat, ingat, fala budda minal intisaf, maka harus tegak dalam posisi berdiri. Kembali, tegak dalam posisi berdiri. Dan dianjurkan, jika telah tegak dalam posisi berdiri, untuk membaca sesuatu. Baru setelah itu rukuk. Namun seandainya seorang itu memilih tegak berdiri kemudian rukuk tanpa baca sesuatu, maka ini juga boleh. Ini yang jadi permasalahan adalah jika seorang itu sujud tilawah dalam sholat dan sujud tilawah itu di akhir akhir surat, macam orang baca surat Al-Alaq, dan dia sujud tilawah, maka setelah selesai sujud tilawah dia tegak berdiri. Maka An-Nawawi mengatakan setelah dia tegak berdiri, maka hendaklah dia membaca sesuatu. Baru setelah itu rukuk. Kalau sujud tilawahnya itu di tengah-tengah surat atau di pertengahan surat, maka dan dia membaca satu surat, ya jelas nanti dia nanti akan masih diteruskan. Yang namanya jadi masalah jika sujud tilawah atau ayat sajdahnya itu di akhir surah. Maka yang benar adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh An-Nawawi, dianjurkan untuk setelah dalam posisi berdiri untuk membaca sesuatu. Meskipun seandainya setelah tegak berdiri kemudian langsung sujud juga boleh. Nah, yang lebih afdal adalah setelah tegak berdiri baca surat, satu surat pendek atau yang lain, terus setelah itu rukuk berdasarkan perbuatan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari mana kita mengatakan ini dianjurkan, mustahab ini dianjurkan, apa dalilnya? Karena mustahab itu hukum syar'i, apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah perbuatan sahabat. Karena ini anjuran, ya maka seandainya tidak baca juga boleh. Nah, sampai di sini pembahasan terakhir tentang masalah sujud tilawah. Ini adalah pembahasan yang sangat-sangat detail tentang sujud tilawah. Kemudian berikutnya adalah pasal tentang faslun fil awqatil muhtarati lil qiraati. Pasal tentang waktu-waktu yang terbaik untuk membaca Quran. Ketahuilah bahasanya baca Al-Quran yang paling afdal adalah ketika dibaca di dalam sholat. Dan mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahasanya memanjangkan berdiri dalam sholat dengan memanjangkan bacaan itu lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Namun perlu diketahui ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal antara memperlama berdiri, artinya memanjangkan bacaan dalam pada saat berdiri, ataukah memperlama sujud? Di sini kan disampaikan pendapatnya Al-Imam Syafi'i, memperlama berdiri adalah itu yang lebih afdal. Adapun membaca Al-Quran di luar sholat, maka yang paling afdal adalah membaca Al-Quran di waktu malam. Dan separuh yang kedua di waktu malam itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran di separuh malam yang pertama. Apa dalilnya? Karena pujian Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang baca Al-Quran di waktu malam. Kemudian membaca Al-Quran antara maghrib dan isya ada satu hal yang dianjurkan. Adapun baca Al-Quran di waktu siang, maka yang paling afdal adalah setelah salat subuh. Dan tidak ada hukum makruh untuk membaca Al-Quran di waktu apapun. Tidak ada waktu yang makruh. Lima'nan fihi, karena adanya sesuatu di dalamnya. Tidak ada waktu makruh untuk membaca Al-Quran. Karena waktunya, namun karena orangnya, ya ada. Jika karena orangnya ada, ada waktu yang terlarang untuk membaca Al-Quran karena orangnya, bukan karena waktunya. Misalnya orang ini jam kerja, dia enggak melakukan tugasnya kerja, malah baca Quran, ini enggak boleh. Kalau tugasnya itu kerja, kan masih jam kerja, kan ada kerja di tempat orang lain, bukan perusahaan milik pribadinya. Kalau itu perusahaan pribadinya, terserah. kalau ini adalah perusahaan milik orang, dia kerja sama orang, ya, maka waktu kerja kerja, jangan waktu kerja malah sibuk baca Quran, malah tak kerja. Ini, maka di sini waktu terlarang untuk baca Al-Quran. Namun apa? Karena keadaan orangnya, bukan karena waktunya. Adapun karena waktunya, maka kata An-Nawawi tidak ada waktu yang makruh. Tidak ada waktu yang terlarang untuk membaca Al-Quran karena makna yang ada dalam waktu. Adapun riwayat yang diatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Ma'an bin Rifa'ah dari guru-gurunya, bahwa mereka melarang baca Al-Quran setelah salat asar. Alasannya menyerupai orang-orang Yahudi. Alasannya adalah karena badal asar adalah dirasatul Yahud, waktu orang Yahudi baca Taurat. Artinya apa? Terlarang karena musyabahatul Yahud, menyerupai orang kafir. Maka pendapat ini tidak bisa diterima dan tidak ada dalil. Kenapa tidak bisa diterima? Ya karena tidak ada bukti kalau itu adalah waktunya Yahudi. Nah, ini musyabahatul Yahud ini bisa diterima telah mendatangkan dulu bukti kalau ini adalah memang waktu baca Quran orang-orang Yahudi, waktu baca Tauratnya orang-orang Yahudi. Karena itu tidak ada, tidak ada fakta yang mendukung hal ini, tidak ada. Maka pendapat ini tidak bisa diterima dan kita katakan tidak ada dan tidak ada. Sedangkan hari-hari yang dianjurkan untuk baca Al-Quran hari Jumat, Senin, Kamis, hari Arafah, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, sedangkan bulan yang paling afdal untuk banyak-banyak baca Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, pasal berikutnya, idza irtajja 'alal qari', jika ada suara yang mengganggu kepada seorang yang baca Al-Quran dengan hafalan atau seorang imam, lalu dia tidak mengetahui kelanjutan bacaan setelah ayat terakhir yang dia baca, alladzi intaha ilahi, yang dia terakhir baca itu, kemudian dia bertanya, ingin bertanya pada orang lain tentang apa kelanjutannya, maka adalah beradab dengan adab yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibrahim An-Nakhai tabi'in, dan Bashir bin Abi Mas'ud. Mereka mengatakan, yang bisa jadi dalil jawab Abdullah bin Mas'ud, karena dia sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jika salah satu dari kalian ingin bertanya kepada saudaranya tentang ayat, apa kelanjutan ayat terakhir yang saya baca ini, kelanjutannya apa, maka caranya, faliyakra' ma qablahuma tsumma yaskut ma qablaha, maka adalah dia membaca ayat terakhir yang dia ingat, kemudian dia diam. Wa la yaqul, dan janganlah mengatakan, kaifa kada wa kada, bagaimanakah demikian dan demikian. Wa innahu yultabatu alaihi, karena itu akan merancukannya. Maka orang, ada orang semak-semakan hafalan Quran, dia membaca Al-Quran dengan hafalan, kemudian dia lupa, habis ini bunyinya apa? Maka apa? Maka adalah dia ulangi ayat terakhir yang bisa dia baca. Kemudian setelah itu dia. Maka ini maknanya adalah tanya kepada orang yang nyemak, terusnya itu apa? Dan beliau anjurkan jangan berhenti kemudian tanya terusnya apa. Namun cukup dengan dia baca ayat terakhir yang dia hafal kemudian diam. Nah, diam ini maknanya tanya. Diam ini adalah maknanya tanya kepada orang yang nyemak kelanjutan ayat bunyinya bagaimana. Kemudian pasal berikutnya jika seorang ingin berjalan dengan satu ayat falahu, maka boleh baginya untuk mengatakan qala Allahu ta'ala dengan fi'il madhi. Walahu, dan boleh juga seorang itu berdalil, seorang itu mengatakan Allah Ta'ala yaqul dengan fi'il mudhari. Maka boleh qala ta'ala, boleh pula yaqulullahu ta'ala. Boleh dengan fi'il madhi dan boleh dengan fi'il mudhari. Tidak ada yang terlarang, tidak ada yang makruh satu pun dari dua pilihan tersebut. Inilah pendapat yang benar, yang terpilih, dan inilah yang dipraktikkan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Memang diriatkan oleh Ibn Abi Daud dari Mutarrib bin Abdullah bin Sikhir. Mutarrib bin Abdullah adalah seorang tabi'in yang terkenal. Beliau mengatakan, janganlah kalian mengatakan innallaha ta'ala yaqul dengan fi'il mudhari. Akan tapi ucapkanlah innallaha ta'ala qala dengan fi'il madhi. Alasannya Mutarrib apa? Logika. Alasan Mutarrib bin Abdillah adalah logika. Logikanya apa? Allah telah memfirmankan Al-Quran. Maka harus pakai fi'il madhi. Karena memang telah Allah firmankan dan Allah sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, ini telah Allah firmankan. Maka harus pakai fi'il madhi. Tidak boleh pakai fi'il mudhari. Itu alasan Mutarrib bin Abdillah. Alasannya logika. Namun dibantah dengan dalil. An-Nawawi mengatakan sesuatu yang diingkari atau yang dilarang oleh Mutarrib, yaitu menggunakan fi'il mudhari dalam masalah ini, adalah sesuatu yang menyelisih Quran, Sunnah, dan praktek para sahabat dan para ulama setelahnya. Bantahnya Pak, Quran, Sunnah, perbuatan sahabat. Tidak habis. Tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, tidak sesuai dengan praktek sahabat. Tidak. 100% salah. Padahal alasannya Mutarrib apa? Logika. Karena Al-Quran telah Allah firmankan, ya jangan pakai fi'il madhi. Jangan pakai fi'il mudhari. Maka murni logika. Bantahnya Pak, Quran, Sunnah, perbuatan sahabat. Tanpa sahabat dan orang-orang setelahnya lagi. Dalil Quran. Semana lalu surat Al-Ahzab, wallahu yaqulul haqqa. Dengan mengatakan fi'il mudhari. Dalil hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla, Allah yakul menggunakan fi'il mudhari. Manca kemudian Nabi mengutip ayat Al-Quran, manca bil hazanati falahu asu amsaliha. Siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan, maka untuknya 10 kali lipatnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, dalam tafsir untuk firman Allah Ta'ala, lan tanalu kira hatta taufikum mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Lalu berkatalah Abu Thalha, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala yaqul. Maka kemudian Abu Thalha mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala yaqul, menggunakan fi'il mudhari. Dan Nabi tidak melarang apa yang dilakukan oleh Abu Thalha, seandainya tidak boleh sebagaimana kata mutawatir, maka tentu Nabi akan mengingkarinya. Lan tanalu birahat tatungfikum mimma tuhibun. Kemudian Abu Thalha mengatakan bahasanya, hartanya yang paling dia cintai adalah sebuah kebun, kemudian dia mau infakkan di jalan Allah. Fata kalam Abu Thalha, inilah perkataan sahabat Abu Thalha di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak mengingkarinya. Kemudian dalam kitab sahih dari Masruq, seorang tabi'in rahimahullah, dia mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, alam yaqulullahu ta'ala wa laqad ra'au fil ufuqil mubin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh Muhammad telah melihatnya di ufuk yang nyata. Masruq ingin Masruq memahami Muhammad melihatnya nya di sini menurut Masruq adalah Allah, sehingga Masruq ingin dia berpendapat kalau Nabi melihat Allah di dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah di dunia, dan dia beralasan dengan firman Allah, wala qata'ahu fil ufuqil mubin, dan hu di sini oleh Masruq dimaknai dengan Allah, dan yang benar hu di sini maknanya adalah siapa? Jibril. Maka Aisyah membantah bahasanya penafsiranmu itu tidak benar, hu di situ bukanlah Allah. Buktinya awalam tasma' anna Allah ta'ala yaqul, tidakkah engkau mendengar Allah berfirman dengan menggunakan fi'il mudhari. Maka ini perbuatan sahabat Aisyah yang menunjukkan bolehnya menggunakan fi'il mudhari. La tutukul abzah wa huwa yutukul abzah, tidak ada pandangan mata makhluk yang bisa meliputi Allah, dan Allah itu meliputi seluruh pandangan makhluk. Alam tasma', tidakkah engkau mendengar anna Allah ta'ala yaqul, Allah berfirman dengan fi'il mudhari. Maka ana li basyarin, tidak pantas bagi manusia untuk Allah ajak bicara kecuali wahyu atau di belakang hijab. Kemudian Aisyah mengatakan dalam hadis ini, wallah ta'ala yaqul, dan Allah berfirman menggunakan fi'il mudhari, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kemudian Aisyah mengatakan, wallahu ta'ala yaqul, Allah berfirman dengan menggunakan fi'il mudhari, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan tidak ada satupun makhluk di langit yaitu malaikat, tidak pula di bumi yaitu manusia, jin dan hewan, yang mengetahui hal yang gaib illallah, melainkan hanyalah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Wa nadha'u hadha, dan riwayat-riwayat semisal ini yang merupakan perkataan salaf dan para ulama setelahnya terlalu banyak untuk dihitung. Tapi menjadikan dalil menunjukkan tidak benarnya pendapat Mutarik bin Abdullah yang mengatakan tidak boleh menggunakan fi'il mudhari' dan harus menggunakan fi'il madhi untuk mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Dan diumumkan untuk pengajian besok pagi yang seharusnya di Al-Asri kita liburkan, karena insya Allah nanti agak siang saya berangkat ke Mojokerto untuk mengikuti dawah dawah dengan Syekh Ali Hasan, Syekh Mansur dan Syekh Muhammad Musa. Dawahnya 5 hari sampai Kamis, insya Allah jadi Sabtu depan insya Allah satu bisa kita adakan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila perbenturan antara amal yang hukumnya sunnah dan makruh, manakah yang lebih baik dilakukan? Contohnya tafahud ayat awal. Saya sebagai makmum hendak baca salawat Ibrahimiyah yang hukumnya salat Ibrahimiyah dalam tafahud awal hukumnya sunnah, tidak wajib. Sedangkan imam sudah berdiri padahal terlambat mengikuti gerakan imam, hukumnya makruh. Maka jawabannya berkaitan dengan makruh, maka masalah makruh ada faedah, yaitu makruh itu berubah menjadi mubah indal hajah. Bagaimana haram berubah jadi mubah aindad darurah. Makruh itu statusnya jadi mubah ketika ada hajat. Bagaimana haram itu jadi halal ketika darurah. Dan di antara hajat adalah melakukan yang sunnah. Dan di antara hajat adalah melakukan yang sunnah. Maka jika seorang itu terlambat dari gerakan imam dan ini terlambatnya tidak terlalu lama, tidak sampai ketinggalan rukun, tidak sampai ketinggalan rukun, artinya dia baca salawat Ibrahimnya tidak sampai kemudian imam rukuk. Maka jika dia tidak sampai ketinggalan rukun bersama imam, maka dia bisa menyelesaikan salat Ibrahimiyah terlebih dahulu, karena hal yang makruh, makruh dalam hal ini tidak makruh untuknya, karena dia melakukan hal yang makruh karena hajat untuk mengambil yang sunnah sehingga hukumnya mubah. Pada kasus surat Al-Alaq dianjurkan membaca sesuatu setelah sujud tilawah, atau bacaannya jika menjadi imam dijaharkan. Yang dimaksud membaca sesuatu setelah sujud tilawah dalam posisi berdiri adalah sesuatu dari ayat. Maka setelah surat Al-Alaq naik kemudian berdiri tegak, maka dia baca mungkin misalnya surat Al-Ikhlas atau surat Al-Asr yang pendek. Terus setelah itu dia rukuk. Itu yang dimaksudkan. Jadi sesuatunya adalah apa sih? Enggak ada keterangan ya. Yaqra' shay'an, yaqra' di sini qira'at, ini maksudnya qira'atul Qur'an. Yaqra' shay'an. Tidaklah dia qira'ah, yaitu melakukan membaca Qur'an. Bukan baca doa atau yang lain. ikhtilat dengan saudara kandung seperti apa saja. Ini sebagaimana kemarin kita bahas di pelajaran Al-Wasit, Nabi SAW melarang ikhtilat saudara kandung pada saat tidur. Ya, itu ikhtilat dalam masalah tempat tidur. Nabi mengatakan wa fariqu bainahum fil madaji. Sekala antara anak laki-laki dan perempuan dalam tempat tidur mereka. Ya, maka yang Nabi larang adalah ikhtilat antara saudara kandung dalam masalah tempat tidur. Bagaimana cara berdoa dalam sujud dilafazkan atau di dalam hati? Jawabnya dilafazkan. Karena di dalam hati itu berarti belum membaca. Bagaimana telah kita bahas berulang kali, apa yang terlintas dalam hati itu bukan membaca. Apabila seorang telah terlanjur bernazar untuk meninggalkan sesuatu yang haram, lalu orang tersebut melanggarnya, apakah harus membayar kafarah? Jawabannya, melanggar nazar berarti bayar kafarah. Dan kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah. Itu firman Allah di surat Al-Maidah ayat ke-89. Namun tidak dianjurkan nazar semacam ini, lebih-lebih lagi tidak dianjurkan. Tidaklah dianjurkan bernazar untuk melakukan yang wajib atau bernazar untuk meninggalkan yang haram. Tidaklah dia meninggalkan yang wajib, dan tidaklah dia meninggalkan yang haram, ya, karena larangan Allah, bukan karena nazarnya. Tidaklah dia melakukan hal yang wajib karena Allah wajibkan, bukan karena dia menadarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang melaksanakan yang wajib dengan sumpah atau meninggalkan yang haram dengan sumpah. Allah telah dalam surat An-Nur ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tuqsimu." Kalian tidak perlu pakai sumpah-sumpah untuk taat. Untuk taat, untuk melakukan yang wajib, untuk meninggalkan yang haram, tidak perlu pakai sumpah-sumpah. Demi Allah saya akan menjalankan salat 5 waktu. Tidak perlu. Demi Allah saya akan sholat berjamaah di masjid. Demi Allah saya tidak akan, saya akan meninggalkan zina. Tidak perlu. Allah katakan, "Qul la tuqsimu." Katakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Enggak perlu kalian pakai sumpah-sumpah." Ta'atun ma'rufah. Ta'atan yang Allah inginkan adalah ketaatan yang telah dikenal. Yaitu orang meninggalkan yang haram karena ini haram. Orang melakukan yang wajib karena ini Allah wajibkan. Jika ayat sajdah berada di tengah ayat, apakah sujud tilawah dilakukan? Apakah di akhir ayat? Baru kemudian sujud? Ya, di akhir ayat. Di akhir ayat dan sujud. Berdasarkan yang saya ketahui, doa dapat membuat takdir yang ada pada malaikat. Apa yang dimaksud dengan takdir yang ada pada malaikat? Ini adalah penjelasan sebagian ulama tentang makna doa bisa mengubah takdir, yaitu takdir di tangan malaikat bukan takdir yang ada di lauhil mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan salinan kepada para malaikat tentang takdir apa yang akan terjadi. Dan Allah tidak memberikan ini bulan itu demikian. Kemudian dia berdoa, kemudian Allah ubah. Meskipun di lauhil mahfuz Allah tahu. Kalau nanti jika dia berdoa maka takdirnya demikian, jika dia tidak berdoa takdirnya demikian, dan Allah tahu di lauhil mahfuz dia akan memilih untuk berdoa. Namun yang diberikan pada malaikat ada catatan yang mengatakan jika dia tidak berdoa maka nasibnya demikian. Dan setelah itu orang tersebut berdoa, akhirnya catatan yang ada di malaikat ini diganti. Itu yang dimaksud dengan mengubah takdir yang ada di tangan malaikat. Saudara kandung, ibu atau bapak mertua, apakah termasuk mahram? Sebenarnya tidak. Mahram adalah bapaknya istri, ya, atau ibunya istri, itu yang mahram. Adapun saudaranya, maka itu tidak termasuk dalam mahram. Jumlah salat duha yang biasa Rasulullah kerjakan. Salat duha yang Nabi kerjakan, Nabi pernah salat duha 8 rakaat ketika Fathul Mekah. Kemudian bagaimana juga kata Aisyah, Nabi salat duha sebanyak 12 rakaat dan dia tambahi sebanyak yang Allah kehendaki. Ini jadi dalil yang jadikan dalil oleh Syaikhul Taimin untuk mengatakan salat duha tidak ada angka maksimalnya. Ini pendapat yang benar. Salat sunnah suhuf, apakah boleh dikerjakan di rumah? Berdasarkan hadis tentang hal ini, dikerjakan di masjid. Siapa yang salat suhuf berjamaah kemudian berzikir sampai matahari terbit, berzikir di masjid sampai matahari terbit, kemudian salat dua rakaat. Salat dua rakaat dari hadis menunjukkan dikerjakan di masjid. Sahkah talak jika seorang istri minta cerai dan suami mengiyakan pernyataan sang istri dengannya? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Saya minta cerai. Iya. Jika bukan, sah. Sah bukan sebagai talak, namun sah sebagai apa? Khuluq namanya, bukan talak. Talak itu adalah cerai dari suami tanpa ada permintaan cerai terlebih dahulu dari istri. Kalau istri minta cerai, itu kalau begitu saya cerai, saya dicerai saja. Nah, kemudian suami mengatakan iya. Nah, ini maka sah. Dan sah sebagai dan namanya perpisahan ini namanya khuluq dan bukan namanya talak. Maka talak itu ya perpisahan. Yang punya laki-laki, yang punya suami, misalkan khuluq itu adalah perpisahan bubarnya rumah tangga, dan itu istri yang menentukannya. Jika imam baca bacaan surat ketika sholat kemudian lupa, apakah boleh mengganti dengan surat yang lain? Jawabannya boleh. Atau makmum boleh mengingatkan surat yang terlupa tersebut? Jawabannya juga boleh. Ini disebut dengan al-fatah. Al-fatah dalam sholat. Cara mengingatkannya adalah dengan ya, dengan membaca. Dengan membaca. Dan yang mengingatkan, seharusnya yang mengingatkan adalah yang tepat di belakang imam atau yang di dekat imam, karena itu yang suaranya lebih terdengar. Dan dalam masalah mengingatkan ini, jika sudah saya mengingatkan, maka yang lain cukup diam, jangan rame-rame. Kalau rame-rame malah bingung, malah satu sok mengingatkan semua, malah enggak jelas. Kalau sudah diingatkan, satu orang ingatkan dan dia posisinya di posisi yang tepat, dekat dengan imam, imam dengar suaranya, maka sudah. Yeah. Bagaimana hukum yel-yel pada saat ospek? Apabila tidak mengikutinya, maka akan mendapatkan hukuman dari panitia. Kejabatnya memang jika itu bukan mudharat, nanti akan mendapatkan hukuman, maka boleh dikerjakan. Namun, perlu dilihat yel-yelnya apa dulu ucapannya? Apa dulu isinya? Apa dulu maknanya? Kalau seandainya cuma itu perbuatan sia-sia, yang kata Nabi disebutkan sebagai perbuatan walayya juhal dalam masalah puasa, jangan-jangan berbuat bagaimana perbuatan orang bodoh, itu teriak-teriak tidak ada manfaatnya, makanya ada perbuatan sia-sia, maka dilihat apa isinya. Jika maknanya makna-makna hal yang mubah atau ya satu hal yang ya mungkin kita katakan kurang baik meskipun tidak kita katakan haram, ya, maka seandainya jika tidak dilaksanakan memberikan mudarat, maka boleh dilakukan. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah berdiri menghormat menghormat orang yang datang. Jadi menghormat kepada orang yang datang hukumnya makruh. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Dia beliau katakan akan tapi jika kita tidak berdiri menghormat ada orang yang datang maka akan dihukum karena itu penguasa yang tangannya tangan besi. Ya maka berdiri saja untuk ataupun mudharat untuk mencegah bahaya. Dan tidak ospek juga tidak apa-apa, kan? Tidak ospek juga tidak apa-apa. Cuma karena masih polos, itu bisa diakali sama orang-orang yang sudah tidak polos dan ditipu. Nanti kamu tidak ospek akan gini. Pada itu cuma penipuan semua. Oh enggak usah juga enggak apa-apa. Jika seorang makmum takbiratul ihram tidak lama imam rukuk, tapi makmum tidak sempat membaca Al-Fatihah, apakah makmum dikatakan masbuk dan harus mengulang satu rakaat lagi? Menurut pendapat yang kuat yang mendapat semua ulama, dia dinilai telah mendapatkan rakaat bersama imam. Dia tidak perlu dia masbuk baru takbiratul ihram, ternyata ini salat sirriyah, imam sudah rukuk, maka dia mendapatkan rukuk bersama imam. Dan jumhur ulama mengatakan dapat rukuk bersama imam berarti dapat rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.